Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Masih dalam bab tentang ar-riya. Berikutnya beliau rahimahullah menyebutkan hadis. Ya rahimahullah mengatakan wa'an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi min al-masih ad-dajjal. قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. Beliau mengatakan ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kalian apa yang paling dikhawatirkan atas kalian menurutku, atau lebih dikhawatirkan atas kalian menurutku, minal Masih ad-Dajjal, dibandingkan dengan Masih al-Masih ad-Dajjal? Mereka para sahabat menjawab, bala, tentu. Ini beritahukanlah kepada kami. Beliau mengatakan asyirkul khafi, yaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi atau syirik yang samar. Beliau menggambarkan yaqumur rajul, seseorang bangkit berdiri, fayusalli, lalu mengerjakan salat, fayuzayyinu salatahu, lalu memperbagus, memperindah salatnya, lima yara min nadhari rajul, dengan sebab apa yang dia lihat dari pandangan seseorang, yakni kepadanya. Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi, dan selain mereka. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dengan menyebutkan kisah ketika itu, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Disebutkan kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dalam keadaan kami sedang menyebut, mengingat-ingat berita tentang al-Masih ad-Dajjal. Maka ketika itulah Nabi SAW mengatakan ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal, maukah aku beritahu kalian tentang perkara yang lebih aku khawatirkan menurutku atas kalian dibandingkan dengan al-masih ad-dajjal. Lalu beliau menyebutkan hadis ini. Disebutkan di sini bima huwa akhwaf, hal yang lebih dikhawatirkan, ditakutkan. Lebih ditakutkan. Alaikum atas kalian, indi, menurutku, bagiku. Ini bagi Rasulullah SAW, di pandangan beliau, ini lebih menakutkan. Lebih mengkhawatirkan menimpa kalian. Menimpa kalian. Nah, dibandingkan dengan al-Masih ad-Dajjal yang sedang kalian perbincangkan itu. Nah, apa sebabnya? Padahal sudah kita ketahui dari dalil-dalil bahwa al-Masih ad-Dajjal fitnahnya merupakan a'zamu fitnah. Fitnah yang terbesar. Ujian dan godaan yang terbesar, ya, yang pernah ada sampai hari kiamat. Tetapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan ini yang akan beliau sebutkan dibandingkan dengan fitnah al-Masih ad-Dajjal? Ya, sebabnya adalah dikarenakan khafa, karena itu tersembunyi dan samar, berbeda dengan fitnah al-Masih ad-Dajjal yang zahirah, fitnahnya nampak, terlihat lebih jelas, kecuali bagi orang-orang yang celaka, yang dia akan terbawa dengan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Tapi bagi kaum mukminin, fitnah al-Masih ad-Dajjal itu zahirah, nampak. Berbeda dengan fitnah yang satu ini, yang lebih beliau khawatirkan, sifatnya samar. Demikian pula sebab yang lain, karena fitnah al-Masih ad-Dajjal itu munculnya sekali di akhir zaman. Sementara fitnah yang satu ini lebih beliau khawatirkan dikarenakan muncul setiap saat. Muncul setiap saat di dalam hati seseorang, walaupun orang itu mukmin, beriman. Demikian pula sebab yang lain dikarenakan ya, hal ini sangat kuat pendorongnya, faktor untuk terjatuh di dalamnya, untuk terbawa dengannya itu lebih kuat. Liqawatid da'i. Ya, faktor mendorong, yang mendorong kepadanya lebih kuat. Naam. Ya, ditambah lagi, ya, karena syaitan dan an-nafsul ammarah bisu, syaitan dan jiwa yang buruk, hawa nafsu, itu selalu memerintahkan dan memperindah perkara itu. Perkara apa yang dimaksud? Beliau mengatakan asyirkul khafi. Yang lebih dikhawatirkan oleh beliau, ya, atas kita adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang beliau maksud adalah riya. Yang beliau maksud di sini adalah riya. Nah, kenapa Nabi SAW menyebut riya dengan istilah asyirkul khafi? Ya, disebabkan karena khafanya, karena tersembunyi dan samar. Ya. Oleh karena itu, para ulama membagi kesyirikan menjadi dua, seperti yang sudah kita pelajari. Ada syirkun jali atau syirkun zahir, syirik yang nampak, yang dilakukan dengan anggota tubuh yang nampak. Ya, perbuatan yang nampak, atau ucapan-ucapan lisan yang nampak, terdengar. Dan macam yang kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi yang terdapat di dalam qalbu. Ya, tidak nampak. Samar atau tersembunyi. Nah, dan riya tergolong syirik yang khafi yang terjadi dalam qalbu. Ya, tidak diketahui oleh orang lain bahwa dia terjatuh dalam syirik khafi ini. Asyirkul khafi. Lalu beliau menggambarkan, mencontohkan, ya, orang yang melakukan syirik khafi ini, yaitu riya. Dan ingat, syirik khafi tidak hanya riya. Riya itu bagian dari syirik khafi. Riya termasuk syirik khafi, tapi tidak hanya itu syirik khafi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu. Seseorang bangkit, berdiri, mengerjakan salat, lalu dia menghiasi, memperindah, memperbagus salatnya, karena tahu sedang dilihat oleh orang lain. Ya, dia mengharapkan pujian orang itu, atau berharap agar ya orang itu memuliakannya, membesarkannya, ya, menghormatinya karena salatnya bagus. Naudzubillah. Nah, ya, tentu jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhawatirkan perbuatan dosa ini, fitnah ini, karena sangat menggoda. Ya, syaitan dan hawa nafsu selalu mendorong untuk itu. Ya. Oleh karena itulah diterangkan oleh sebagian salaf, ya, dia mengatakan majahat wa nafsi ala syai'in mujahadataha ala ikhlas. tidaklah aku berjuang melawan diriku, ya. Atau tidaklah aku berjuang dengan diriku untuk melawan sesuatu, sebagaimana aku berjuang membawa diriku agar senantiasa ikhlas. Perjuangan untuk selalu ikhlas itu sangat berat. Ya, itu perjuangan yang paling berat, seperti yang dikatakan oleh sebagian salaf ini. Nah, demikian juga ketidakikhlasan. Ya, ketidakikhlasan itu selalu muncul dalam bentuk yang berubah-ubah. Mungkin kita bisa menepis bentuk ketidakikhlasan yang satu, lalu ya, syaitan membisikkan. Demikian juga hawa nafsu memunculkan ya, niat untuk tidak ikhlas dalam bentuk yang berbeda. Na'udzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesyirikan semacam ini. Nah, sebagai faedah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan dua sifat Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, sifat yang pertama adalah ini, sifat hissi. Ya, sifat fisik, yaitu Al-Masih. Apa makna Al-Masih Ad-Dajjal? Makna Al-Masih ya, yang disematkan pada Ad-Dajjal, maknanya adalah Mamsuh Al-Ain. Ya. Buta sebelah. Ya. Mata kanannya buta, rusak. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innad dajjala a'warul 'ainil yumna. Dan sesungguhnya dajjal itu ya buta mata kanannya, buta rusak. Ini sifat fisik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat ad-dajjal yang kedua, dan itu sifat maknawi, bukan sifat fisik, tapi karakter dan semisalnya, yaitu pada ungkapan atau kata ad-dajjal. Dajjal ini sifat mubalaghah atau sighah mubalaghah. Dari dajlun. Dajlun itu artinya menipu, membohongi, ya, berdusta, ya, mengelabui. Dinamakan dajjal karena memang dia adalah orang yang sangat penipu, ya, mengelabui. 6. Dajjal ini adalah seorang manusia, ya, jadi dari bangsa manusia, namun Allah ya menetapkan seperti itu. Semoga kita Allah selamatkan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Keterkaitan hadis ini dengan bab, ya, babnya seputar riya. Di dalam hadis ini terdapat tahzir minar riya, sangat jelas terdapat peringatan dan larangan dari perbuatan riya, dari syirik khafi yaitu riya. Karena yang beliau contohkan tadi, beliau gambarkan yaqum rajul, seorang bangkit mengerjakan sholat. Nampak yang dimaksud adalah perbuatan riya. Perbuatan riya. Sekaligus dalam hadis ini terdapat penjelasan dari riya. Bagaimanakah riya itu dilakukan. Ya, seorang bangkit mengerjakan sholat, memperbagus sholatnya karena dilihat orang lain. Oh, berarti disimpulkan darinya, riya itu maknanya adalah menampakkan ibadah. Ya. Agar dilihat oleh orang lain, lalu dipuji. Ya, lalu dipuji oleh orang tersebut. Itu makna riya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan tiga faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah, di dalam hadis ini terdapat bukti bahwa Nabi SAW sangat menyayangi umatnya. Beliau sangat menyayangi umatnya dan tulus mengharapkan kebaikan untuk mereka. Oleh karena itu beliau menjelaskan dan beliau mengkhawatirkan hal-hal yang bisa membahayakan umatnya. Beliau khawatir. Yang beliau khawatirkan bukan diri beliau sendiri tapi umatnya, menunjukkan beliau sangat menyayangi dan berbelas kasih kepada umatnya. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi minal masiihid dajjal. maka aku beritahu kalian tentang perkara yang lebih dikhawatirkan menurutku bagiku atas kalian daripada Masih Ad-Dajjal. Nah, kemudian faedah yang kedua, bahwa perbuatan riya atau riya ya lebih dikhawatirkan menimpa orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dibandingkan dengan fitnah Ad-Dajjal. Nah, ya seperti tadi, ya fitnah Ad-Dajjal itu menipu dan mengelabui orang-orang yang celaka. Ya. Adapun riya itu bisa menyisipi, bisa tersisipkan masuk ke dalam kalbu orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, sehingga menggugurkan ibadah yang mereka kerjakan satu demi satu. Ibadah-ibadah mereka yang tersisipi riya akan gugur, tidak diterima oleh Allah, na'udzubillah. Nah, ini kan lebih berbahaya, lebih dikhawatirkan. Nah, ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bima huwa akhwafu alaikum, yang lebih dikhawatirkan menimpa kalian. Kalian siapa? Ya, yang paling pertama masuk dalam makna kata kalian adalah para sahabat, karena yang diajak bicara oleh Nabi SAW, mukhatabnya, orang keduanya adalah para sahabat, dan para sahabat adalah salihun, orang-orang yang salih. Tapi beliau lebih mengkhawatirkan riya ini menimpa para sahabat dibandingkan dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal menimpa para sahabat. Nah, kemudian faedah yang ketiga, ya, mewaspadai riya dan ya segala bentuk kesyirikan secara umum seluruhnya. Kenapa harus diwaspadai? Ya tadi, karena sangat berbahaya. Ya, orang-orang yang saleh saja dikhawatirkan terjatuh di dalam riya. Na'udzubillah. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat faedah yang lain dari jawaban para sahabat, bala. Tentu ketika mereka ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah faedah, maka disimpulkan darinya bahwa hendaknya kita al-hirs, memiliki sifat hirs, semangat, antusias alal ilm, terhadap ilmu. Ya. Seringkali ya kita kalau ditawari sebuah informasi, kabar, berita yang bukan ilmu, kita antusias. Apalagi terkait dengan bisnis. Ya. Langsung antusias memperhatikan. Atau faedah bisnis. Atau faedah yang lain yang bukan ilmu syar'i. Tapi ketika disinggung tentang ilmu syar'i, ya, atau mungkin ditawari, mungkin menawarkannya tidak sharih, tidak tegas, tidak terang-terangan, tapi nampak orang ini akan memberi faedah ilmu agama, ilmu syar'i kepada kita. Tapi kita tidak begitu tergerak untuk memperhatikannya dan malah ikut berbicara sehingga pembicaranya beralih. Ya, di akhirnya orang itu tidak jadi memberikan faedah. Nah, ini sering terjadi nampaknya. Nah, semestinya tidak seperti itu. Semestinya kita memiliki sifat hirs, antusias, semangat, ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itulah para sahabat ketika ditawarkan atau ditawari oleh Nabi SAW faedah ilmu ini, mereka segera menjawab, bala, tentu. Tentu kami mau. Yani mau faedah ilmu tersebut. Alhamdulillah, dengan ini kita menyelesaikan bab tentang riya. Nah, kita memasuki bab yang berikutnya seputar hal yang sama, kesyirikan di dalam kalbu. Nah, penulis rahimahullah mengatakan bab minasyirki iradatul insani bi'amalihid dunya. Bab di antara bentuk kesyirikan adalah iradatul insan, seseorang mengharapkan, menginginkan bi'amalihi dengan amalnya, amalannya ad-dunya, ya, kepentingan duniawi, keinginan duniawi. Jadi amal ibadah yang semestinya diniatkan dengannya pahala di akhirat, tapi justru diniatkan dengannya ya suatu hal yang bersifat duniawi. Nah, bab ini sangat penting. Ya, bab ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, karena banyak manusia ya yang terjatuh di dalamnya, melakukan amal-amal kebaikan yang seandainya diniatkan ya lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah di akhirat, tentu amal itu membuahkan pahala yang besar. Namun banyak dari manusia yang justru meniatkan amal-amal besar semacam itu hanya untuk kepentingan duniawi. Ya, na'udzubillah. Maka kita pun harus mewaspadainya. Karena kita hidup di dunia dan dunia ini penuh dengan godaan, ujian, fitnah yang seringkali bisa mengubah niat kita. Ya. Maka di dalam bab ini al-musannif, al-muallif, penulis rahimahullah ya, dengan bab ini dan bab yang setelahnya ya, menerangkan, beliau ingin menerangkan bahwa beramal, melakukan suatu amal salih, amal yang mestinya itu amal salih, tapi li ajli dunia, hanya untuk kepentingan dunia, maka itu tergolong kesyirikan yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kesempurnaan yang wajib di dalam bertauhid. Nah, serta niat yang seperti itu, niat mendapatkan kepentingan duniawi dengan ibadah, dengan amal, ya itu dapat menggugurkan amal tersebut, menggugurkan ibadah tersebut. Nah, dan bahkan diterangkan oleh para ulama, ya, niat, ya, menginginkan, meniatkan, ya, kepentingan duniawi itu lebih besar daripada riya, bisa menjadi lebih besar, lebih parah, lebih berbahaya dibandingkan dengan niat riya. Kenapa? Karena ini bisa menjadi sifat bagi seseorang. Orang yang sifatnya menginginkan kepentingan-kepentingan duniawi, niatnya itu hanya duniawi, orientasinya hanya dunia. Ya. Maka yang semacam ini akan mendominasi niatnya ya, di kebanyakan amalnya, kebanyakan perbuatannya. Ya, kalau dia memberi, berinfak, niatnya duniawi. Ternyata di balik itu ada niat duniawi. Ya, entah itu politik atau mungkin memberi tapi di baliknya ada unsur bisnis. Ya. Ketika dia membantu orang lain dengan uang, harta benda atau dengan tenaga, dengan pikiran, ternyata di balik itu ada niat sehingga tidak tulus lillahi ta'ala. Ada niat duniawi lagi, dan dunia itu niat-niat duniawi kan bercabang-cabang, beraneka ragam, sangat banyak, macam-macam. Kadang niatnya ini, kadang niatnya itu, intinya bukan lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah di akhirat. Nah, bahkan ketika mengerjakan ibadah sholat, misalkan ada lagi niat duniawi muncul. Nah, yang seperti ini bisa mendominasi niatnya di kebanyakan ibadah-ibadah dan amalnya. Berbeda dengan riya, riya itu biasanya lebih sedikit. Ya, mungkin kalau bisa dikatakan lebih jarang dibandingkan dengan ini. Bukan maksudnya riya itu jarang. Ya, benar-benar saja tidak. Tapi maksudnya dibandingkan dengan niat ini lebih bercabang, sangat banyak. Dan riya bisa dikatakan bagian dari ini. Ya, niat riya itu bagian dari iradatud dunia, meniatkan duniawi. Karena di antara keinginan duniawi, keinginan yang sifatnya duniawi itu adalah pujian orang lain, dan itu kan riya. Dan riya itu hanya bagian, sehingga ini bisa lebih parah daripada niat riya. Nah, disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini minasyirki, termasuk kesyirikan. Ya. Ketika seseorang meniatkan keinginan duniawi dengan amalnya, amal ibadahnya. Pertanyaannya syirik apa? Akbar ataukah aswar? Ya, jawabannya minasyirki, yakni minasyirkil aswar. Ya, termasuk syirik aswar, syirik kecil. Termasuk syirik kecil, nah itu pada asalnya. Termasuk syirik kecil. Ketika seseorang melakukan suatu amal ibadah yang dia niatkan adalah suatu keinginan duniawi, bukan pahala di akhirat. Ya. Nah. Dan menginginkan suatu keinginan duniawi itu kan banyak cabangnya seperti tadi. Ingin mendapatkan pujian termasuk perkara duniawi, niat atau menginginkan perkara duniawi. Ingin mendapatkan harta, melakukan ibadah untuk mendapatkan harta. Ya, mendapatkan uang. Ini juga sama. Menginginkan martabah, kedudukan atau jabatan. Ya. Nah, demikian juga di antara gambarannya adalah menginginkan apa? Terhindar dari penyakit, terhindar dari suatu gangguan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya agar Allah membalasnya dengan ibadah tersebut di dunia. Jadi tidak meniatkan untuk akhirat tapi di dunia. Ya, ini sangat banyak gambarannya. Sehingga, ya, keliru sebagian orang, ya, yang setiap kali membicarakan manfaat-manfaat ibadah, yang mereka sebutkan justru manfaat duniawinya. Ya. Yang mereka sebutkan manfaat duniawi. Padahal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan manfaat ibadah, beliau menjelaskan pahalanya, keutamaannya. Jadi akhirat. Namun sebagian orang atau bahkan banyak orang justru menyebut ibadah ini Masya Allah punya manfaat ini. Misalkan ibadah sholat itu seperti riyadhah. Ya, riyadhah itu ya latihan fisik. Bermanfaat. Ya, untuk fisik. Ya, untuk tulang, otot, dan semisalnya. Berpuasa itu bagus. Saya puasa Senin Kamis. Puasa ini, puasa itu. Puasa-puasa sunnah. Tapi yang disebutkan faedah atau manfaat duniawi. Ini bisa mencegah diabetes, misalkan begitu. Bisa mencegah kolesterol. Nah, itu keliru. 6. Sebab, seperti tadi, yang diterangkan dalam ayat dan hadis, umumnya adalah manfaat-manfaat yang kembalinya kepada akhirat. Ya, manfaat berpuasa, hikmahnya apa? Agar kita lebih bertakwa. Ya. Demikian juga manfaat sholat, jadi pahalanya di akhirat nanti, zakat dan seterusnya. Ya, umumnya berkaitan dengan pahala di akhirat. Sehingga keliru jika kita terlalu mengaitkannya dengan manfaat duniawi. Naam. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Al-ayatain. Dan firman Allah ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya, barang siapa menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami berikan secara penuh wafa, penuh kepada mereka, a'malahum fiha, balasan amal mereka, fiha, di dunia. Jadi balasannya hanya di dunia, sudah cukup, di akhirat tidak. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan, dikurangi, dirugikan dalam balasan atau pahala amal tersebut di dunia. Al-ayatain sampai dua akhir ayat. Ayat yang keduanya yaitu ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat, tidak memiliki hak di akhirat illa an-nar, kecuali neraka. Karena sudah habis pahalanya di dunia. Ya, pahalanya sudah Allah berikan, ganjarannya, balasannya di dunia. Wa habita ma sana'u fiha, dan telah gugur, runtuh. Ya, ma sana'u fiha, apa yang mereka kerjakan fiha di dunia. Ya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan telah gugur pula, lenyap pula apa yang mereka amalkan. Atau diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, wa habita ma sana'u fiha, dan telah gugur, hilang, lenyap ma sana'u fiha, apa yang mereka perbuat itu fiha, di akhirat. Maksudnya adalah mereka melakukan di dunia, tapi di akhirat pahalanya lenyap. Fiha ini fil akhirah. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan telah lenyap pula apa yang dahulu mereka amalkan. Nah, dua ayat ini di dalam surat Hud, ayat yang ke-15 dan 16, ini tentang orang-orang yang niat mereka, orientasi mereka adalah dunia saja. Sehingga setiap kali mereka melakukan perbuatan, bahkan amal kebaikan, ya, perbuatan-perbuatan baik yang manfaatnya bahkan untuk orang banyak, ya, yang mereka niatkan dalam hal itu hanyalah dunia, dan mereka tidak meniatkan sedikitpun untuk akhirat. Maka Allah memberikan atau bersikap adil, Allah berlaku adil terhadap mereka, karena mereka telah melakukan kebaikan dan manfaatnya dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Ya sudah, Allah balas kebaikan mereka, Allah tidak akan merugikan. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dirugikan, ya, di dunia. Ya, tapi nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Nuwaffi, nuwaffi itu berarti memberikan secara penuh hak, memberikan hak secara penuh. Maka Allah berikan kepada mereka hak mereka secara penuh, yang itu merupakan balasan perbuatan-perbuatan baik mereka. Jadi seluruhnya sudah Allah berikan balasannya, sudah setimpal. Ya. Wa hum fi alaihi mukhasun, mereka tidak dirugikan. Sudah habis pahalanya, di akhirat sudah enggak ada. Oleh karena itu di ayat yang berikutnya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki bagian di akhirat kecuali neraka saja sudah. Ya, sudah gugur, sudah runtuh pahala amal perbuatan mereka, di akhirat tidak ada lagi. Naam. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu membalas, memberikan balasan perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya, walaupun hamba itu kafir. Ya. Allah balas di dunia. Nah, sebagaimana yang nampak, ayat ini kan tentang orang kafir, sebenarnya yang nampak. Yang nampak tentang orang yang kafir. Sehingga niat mereka itu selalu niat-niat duniawi. Hanya saja para ulama itu menyebut ayat-ayat semacam ini, ya, untuk mengingatkan kita, kaum muslimin, kaum mukminin, agar jangan memiliki sifat seperti orang-orang kafir. Ya. Tapi ayat ini sangat nampak atau lebih nampak tentang orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu Allah balas kebaikan-kebaikan mereka. Tapi balasan itu terjadi hanya di dunia. Balasan kebaikan itu terjadi hanya di dunia. Nah, balasannya berupa apa? Orang kafir kan ada yang dermawan, masya Allah, suka membantu ini dan itu. Ya, balasannya banyak. As-sihah, nikmat sehat Allah berikan kepada mereka. Surur, kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, rasa aman Allah berikan kepada mereka. Yaitu sebagai apa? Ya, sebagai balasan dari Allah atas perbuatan baik mereka. Ya, nikmat harta benda yang melimpah. Ya, kemajuan teknologi dan seterusnya mereka miliki. Ya, sehingga kaum muslimin, kaum mukminin sudah enggak usah minder di dunia. Ya, fala yaghurrannaka taqallubuhum fil bilad. Janganlah engkau tertipu, terpletoh, terpukau. Ya, dengan kehidupan mereka. Dan lain sebagainya banyak. Bentuk-bentuk nikmat yang Allah berikan kepada mereka sebagai balasan perbuatan baik mereka. Tidak dirugikan. La yubkhasun. Tapi di akhirat ya sudah. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Ya. Sehingga mereka mendapatkan balasan sesuai dengan yang mereka niatkan. Yang mereka niatkan adalah al-hayatad dunya wa zinata. Maka itulah yang Allah berikan kepada mereka di akhirat tidak. Karena memang tidak mereka niatkan. Nah, sebagaimana orang yang meniatkan dengan amal perbuatannya, ya ganjaran di akhirat, maka Allah akan membalas sesuai dengan niatnya. Oleh karena itulah di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ. Dan barang siapa meniatkan, menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya, berusaha untuk mendapatkannya, mendapatkan pahala dari Allah di akhirat. Jadi niat akhirat, ya, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, fa'ula'in kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu, orang yang semacam ini, usaha mereka, amal kebaikan mereka, mashkura, ya, akan disyukuri, ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan yang setimpal. Bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan amal soleh mereka di dunia. Ini orang yang niatnya adalah akhirat. Keterkaitan dua ayat ini dengan bab sangat jelas. Kedua ayat ini menjelaskan ya, bagaimana ya, ketetapan bagi orang yang meniatkan keinginan duniawi dengan amal solehnya, dengan amalnya. Ya. Yaitu apa? Nah, ketetapannya, karena dia sudah melakukan amal kebaikan, ya sudah. Allah beri balasan yang setimpal di dunia. Tidak dirugikan. Namun di akhirat sudah tidak lagi memiliki bagian. Walaupun ayat ini nampak tentang orang kafir pada asalnya, tapi terfahami darinya demikian juga jika ada seorang muslim mukmin dalam suatu amalan, dalam suatu ibadah yang dia niatkan adalah keinginan duniawi, maka sangat dikhawatirkan balasannya juga hanya di dunia, kemudian di akhirat sudah tidak ada lagi pahala amal ibadah tersebut. yang dia kerjakan dengan niat yang keliru. Nah, kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari kedua ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama adalah di dalam kedua ayat ini diterangkan bahwa kesyirikan itu menggugurkan amalan. Kan jelas di ayat yang kedua bagaimana wa habta ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nah, jadi gugur. Nah, dan juga diterangkan di dalamnya bahwa meniatkan keinginan duniawi dengan amal, dengan amalan juga dapat menggugurkannya. Juga dapat menggugurkannya. Karena jelas yang disinggung di dalam dua ayat ini itu tentang orang yang bentuk kesyirikannya adalah dengan meniatkan keinginan duniawi di dalam beramal dan beribadah. Ya, ternyata amalannya gugur. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Faedah yang kedua yang kita dapat diambil dari dua ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala juga membalas orang yang kafir dan membalas orang yang meniatkan keinginan duniawi, orang pencari yang mencari dunia dan orang kafir sekalipun Allah balas, Allah beri balasan atas kebaikan-kebaikannya di dunia. Namun di akhirat ya sudah tidak ada lagi pahala. Sudah tidak ada lagi balasan kebaikan yang tersisa nyerah an-nar, neraka. Faedah yang ketiga. Nah, di dalam dua ayat ini juga dapat tahdir peringatan yang keras. Jangan meniatkan keinginan duniawi dengan amalan akhirat. Itu amalan akhirat. Ya, tentunya juga diniatkan untuk akhirat. Jangan amal akhirat dikerjakan dengan niat dunia untuk mendapatkan kepentingan atau keinginan dunia. Itu keliru. Kalau pengen dunia, ya sudah dengan perkara-perkara duniawi yang Allah mubahkan. Pengen harta, benda, ya jangan dengan ibadah. Maksudnya, jangan meniatkan ibadah-ibadah itu untuk mendapatkan harta benda yang banyak, ya jangan. Amalan akhirat untuk akhirat, kalau kita menginginkan suatu kepentingan duniawi, karena memang kita butuhkan, ya sudah dengan upaya-upaya yang Allah bolehkan. Ya, dari perkara-perkara duniawi. Ingin mendapatkan harta benda, ya sudah berusaha. Ya. Bekerja. Kemudian faedah yang keempat, di dalamnya juga terdapat dorongan, hasungan untuk selalu meniatkan akhirat, meniatkan pahala di akhirat di dalam beramal soleh. Maka terfahami darinya apa? Harus selalu menjaga niat agar niat kita selalu niat akhirat di dalam beramal soleh. Nah, hanya saya diterangkan oleh para ulama atau sebutan mereka seperti diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah bahwa jika suatu amalan diterangkan di dalam dalil ayat atau hadis yang sahih manfaat duniawinya. Manfaat duniawinya. Maka boleh kita meniatkan manfaat duniawi tersebut ketika mengerjakannya. Ketika mengerjakan amalan tersebut. Boleh. Ya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari di apa, pelajaran Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Ya, sebagai contoh, silaturrahim. Ya. Silaturrahim merupakan ibadah dan amal akhirat. Mendatangkan pahala di akhirat. Namun ternyata di dalam hadis disebutkan ada manfaat duniawi. Ya. Yaitu apa? Bastur rizq. Ya. Yaitu dilapangkannya rezeki. Manfaatnya. Demikian juga panjang umur, semakin panjang umurnya dengan silaturahim. Nah, maka dua manfaat duniawi ini diterangkan oleh para ulama atau sebagian mereka boleh diniatkan. Kenapa? Karena tidaklah disebutkan manfaat duniawi dengan mengerjakan suatu amalan, ya, kecuali menunjukkan itu boleh diniatkan. Boleh diniatkan. Seandainya tidak boleh diniatkan, tentu tidak akan disebutkan. Yes. Contoh lain, orang yang berjihad fisabilillah. Di antara manfaat duniawinya mendapatkan ghanimah. Ya, harta rampasan perang. Maka itu juga boleh diniatkan. Saya berjihad. Mudah-mudahan dapat ghanimah. Boleh. Nah, begitu. Hanya saja diterangkan pula oleh para ulama, seandainya dia tidak meniatkan manfaat dunia itu sama sekali, walaupun disebutkan di dalam dalil manfaat duniawi, ya, niatnya murni agar mendapatkan pahala di akhirat sebagai tabungan di akhirat nanti, maka itu lebih afdal dan pahalanya di akhirat lebih sempurna. Dan pahalanya di akhirat lebih sempurna. Nah, adapun amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak diterangkan manfaat duniawinya di dalam dalil-dalil, ayat dan hadis yang sahih, maka tidak boleh kita mengerjakan ibadah-ibadah itu dengan niat, dengan meniatkan manfaat duniawi. Tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh meniatkan manfaat-manfaat duniawi ketika mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak disebutkan manfaat duniawinya. Nah, sebagaimana terangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah. Nah, sholat biar apa? Biar sehat. Ya, berpuasa biar apa? Biar sehat juga. Nah, ya jangan. Walaupun seandainya memang betul kenyataannya ada manfaat dunia di balik itu, maka sudah. Enggak usah kita pikirkan, niat kita bukan itu. Kalau ternyata Allah memberikan kesehatan dengan sebab itu, ya sudah. Ya, Allah yang memberikan. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan bagi hari ini dari kitab Tauhid. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.